Efesus pasal yang asim ge. Snurat ke matmur kholjaweti marilaf ke. Wai go wat ni magwe. Eine ge hula soge anan ilo bagai. Denje musimo myorihmo tota miregola hula soge tota nare. Lema denje mi morih gyagi gyagi ne. Musimo it delio bagit. Kola ne Kristus ke ilo bagit mia. Yaltenan gema miat. Malita ne tait. Tela Kristus ke yala ne. Gyala hula soge rala gema gimukmugai. Ode gelu khyal raih ma gihoram telas ne. Marabarti hula soge. Ode einege hula soge was iriyae. Denje musimo sosue tohak tela tiatare mumu. Nege, wamfetare rorwa manyire, kete ite alatot atyatit, kete mialdot, kete mialak tela maraire, kete mialak tela atyat manet namjigu nekre, ode kete miato sirjumwa itnam, desyo miten maral tiema wasim. Lema de musti mososwe tohak tela atyat desikre mumu, mage temiala elik. Kalima makdeiri rerahe se ohe, eine mialak tela atyat desikre ne. Ode eine raguno gete mihagin, ode gete mtianuk tun marai re, ode gete mtianuk tun na lema magak buana re, kale gulnya mtianuk tun mol desikre, desyo lemam lajagun. De musti mom syambayan, mam syalagi raskebati hula sogwe. Odem nyenas, wamfetare ran orwa manyire, mait deyala tot atyat titne, detle mamu, iriyama laktela maraire, tair mia laktela atyat manet nam yegu nekre, irje sikre mumune anale maratot nam eras hula sogwe, iso santua sirire, tibena Kristus ke hula sogwe rahareta tigi. Gol jes jau no iria mobak ma rame sanam saita saito ha irsyalik ne, anale maratot nam eras hula sogwe iya tetak kedagun. Kalir miabu ma mame sanam des, wasim berke gimintinam imesa desikre, mayola dene iriyama sambayan ode mauti adar gene. Lemade mirondron mamagae, ma irirege terakak metae ma arbohe. Hula sogel mayugun irmialak telatiat mol desikre. Keske mnenas, tunratanok desikre lemamblai. Kalik tela atyat desikre mumu nege, kyurnya hula sugwe geyer, maana yugun irya lem matomol wasi hare tarene. Lema denje getem tua irmya lak tela atyat desikre, mamya lak tela atyat desikre dagun. Kali lul suge, mya lagul jes jagun, kali miminti gel ragok kyangora. Kesye de sel sel nege miminti madel of kede, kali mietral sasa memyor itie butke. Lemaren je eine muslim wasi myor myor farek syusu ohe, myor iti madelafke. Kali irmya myor iti madelafke, irje sigira lagenel nyelti hula sogwe ode irge, ode nam iyala nekre mumu ne mlai, ode eras maktuha nam hula sogwe buge. Ode muslimo myobak mahmi ohe, tela sagar ne gyala itie butkera lage ma agibuk muga ine, desige mo mialak tela desikre. Denje getem tuha iria maminti gila ragok kewat tela nare, kalik tela manus gila ragok desikre, lema gigak buan. De muslimom lio suti sirohe, wat tela teatrala desikre sal. Ode gol nyer tanuk tela teatrala magi hunigi desikre, desyo anagera nait. Klala, golnya iri relak tela tiat mahuni giare. Kes jagol nyer tomol hula sugetu nanare tigi tanuga tela tiat tesikre. Deske mogola dene madelaf ketigi de la fa gile ragok kene. Denjir je sikre no bisa mah reto hal beta tohe. Wait tela tiat rala desikre sal. Kali tima de laf ke. Iri re bisa mar mata ditelara ala tigila rawak ke mumune. Lema denje iri re tanuk marbohe. Hei, iri amaina manur telati ati, miatar. Ode iri amamati, miori huruk. Mama de Kristus kewas made lafke, anak jela fe irala mikrala nare. Lema denje msiak mama gae, Mami moris ni mo gete miola irikte mare de miori kola iria mahei lulul janwe kre. Ode gete mlia luksegwe de giagi nege mio baga klela nare. Mami moris ni mo mialakte la irasarebo kali sel nege irire rahatuk sialik. Denje mi moris ni gete miola irmihature. Kali irmiol de sikrek temsir. De musimo miobak mahmye nama itiabut kebuge. Nege, gete mien tua magiala e, kali anak kirmia le mahmye tuhal betam, desgyo gihnu tugas memori fare. De musimo mlura mahula sogwe memian gek benua e ma kyareta e. Gol jesge mo anait de yalgia uitrala, Mamiora mas muro inaora miora ma mamleru hula sogwe anigene. Tiabal inaora salik mahula sogwe memiange gyal tiedagun. Ode musimo miora inaora de sikre miorara migu sunare bain mamleru itiebutke anige. Ode gyagi ne musimo mial Yesus ke anige mamsambayan. Mamsalagera skibat itiamatula sogwe tiktela saita saibu. Kali mitral sasam gemiori tiebut Yesus Kristus kede. Ode musimom nyauk tenam rima babaf. Mait detyomol wit. Kali ktela desigek sisuhe. Memtaur Kristus ke. Snurat keti eneno amam. Hei enene. Musimom nyauk tenam rima babaf. Mam temol ulai mire. Kola dene mitomolu itiebut kene. Kali tisawa la nyege, laina iga usukatu tisawa, kola dene Kristus ke iga usukatu ti irribun matuak mamintinus kek temne, maribun matuak inege, Kristus ke tenan gedes. Ode inege, ine yaur hiria matuak ti inekre. Magola ne irmia to agarer nauk tenatare ma babahti Kristus ke. Kol jes jago no enenare musimo nauk tenatare ma babahti laetare tisaita saibo. Ode amami musimo mlebak sawa miri. Kola ne Kristus ke ilo bagir miat to hagitnye. Mayal tenange ma miat mialita netait. Kristus ke ala gol jes. Magili git miawas iriait. Ode biap tisa iti gyur berge, ode tunanare, masyo situat limo salba, mayala itmia nyel yait. Yala guljes mia wasi irmia toha gitnye nyel yait, magia itma yabu gitmia titam dirmia tsarai, desko le mataga ituat limo salte bebiga nelik. Kola dene warar murgeit, tira samurima rano ritilaine. Desio warare sige era siak sialik, male marajete bibiga na kliatan yelik, dewasi eras des jelah bo. Lemade amami, kola dene Yesus keilo bagwas irirene, gol jes jago no eine musimom lebak sawa mire, kola dene ito itnege lebak tenan. Kali ese desige lebak sawa, desige mo lebak tenan ge daun mades. Kali lima irje taim nisik tenan gek mesan, kes cede ijaga tenan ge mama mak, kolane Kristus keti ijaga mamamak Irmia toaga itnye. Kali Irmia toag itnye ge mumu, nege Kristus keti nan gene it. Oder gesti kita plan ge de mak biohe. Kali gol je sige mane, anawa manje tutu ge nawama, matia it sawa, ma deru ge rawa oksirti nam sasam ge. Tun reages de sige buan ge enaru. Negek tio hayammo buan ge tak susu ti masare odek buan ida ge biadem demuk sialik negek susu iria mato agitnye titanor Kristus ke tane tral sasam gene klala tungu tanok ti irmia sare nege ama mare musimo mlobak so mire kolane milobak tenamire dagunne ode enenare musimo mialan lai mire dagunne.